Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ikhwata al-islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, karena begitu besar karunia nikmatnya. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dengan ulama kita di sore hari ini, Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili Hafirullahu Ta'ala. Beliau adalah staf pengajar dan dosen serta asisten profesor di jurusan Usul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah Nabawiyah, yang akan memberikan tausiah dan nasihatnya kepada kita semua, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Kita akan sapa saja Syekh di sore hari ini. Nurahibu bi fadilatul Syekh fi hadhil halaqah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Syekh. مرحبا بكم وبجميع الإخوة والأخوات. نعم, جزاكم الله خيرا يا شيخ. فالآن أيها المستمعون نستمع إلى محاضرة مع شيخنا, فليتفضل. مشكورا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبيثات وحذرنا من ظلمة الشبهات وعواقب الاعتداء في الشهوات, وأشهد أن لا إله إلا الله له المحيا والممات, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالآيات البينات وحذرنا من كل المهلكات والتعرض لأسباب العقوبات, صلى الله عليه وسلم أعظم التسليم والصلوات, ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الطهر والمكرمات. أما بعد, فأيها الإخوة والأخوات, أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, كما انصرفتم عن كل ما يغضب الله إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى, وحرصتم على استماع هذه الإذاعة المباركة, أسأل الله عز وجل أن يصرف عنكم كل سوء, وأن يجعل حياتكم خيرا, وأن يجعل خير أيامنا جميعا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بالعروة الوثقى وتحقيق التوحيد ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات, خلق الله عز وجل الإنسان لأمر عظيم, ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى, كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشاء الله بحكمته سبحانه أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض, كما قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا الأمر العظيم والشأن الكبير أرسل الله عز وجل للناس الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين ومحذرين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وبين الله للإنسان طريق الخير وطريق الشر عن طريق الأنبياء عليهم السلام وأكرمه بالعقل فهداه النجدين وجعل له عقلا يعرف به الطريق. الحمد لله beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghalalkan kepada kita yang baik-baik dan mengharamkan kepada kita yang buruk-buruk dan yang telah melindungi kita dari berbagai macam hawa nafsu dan syahwat. Dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, di mana dan kita pun juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita dengan membawa kepada keterangan bahwa beliau adalah seorang rasul. Kata beliau, kita mendapatkan bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala macam hal-hal yang bisa membinasakan kita, dan bahwasanya ya kita berusaha juga, kata beliau, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan kita dari segala macam yang membuat Allah murka, maka kita pun berusaha untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala membuat Allah ridha. Maka ya, kata beliau, sebagaimana pula kita yang mendengarkan kepada radio ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, maka Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepada beliau agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari segala macam keburukan. Saudaraku sekalian, kata beliau, kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mewujudkan atau merealisasikan tauhidullah, mana ya Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan sebagai kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya, kata beliau, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baiknya perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruknya perkara Allah adalah yang diada-adakan, dan segala macam yang diada-adakan itu adalah, kata beliau, ya termasuk perkara yang bid'ah. Saudaraku sekalian, kata beliau, Allah menciptakan manusia. Ya Allah menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang agung, kata beliau. Itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang agung menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan bumi ini seorang khalifah." Maka dari itulah, ya karena tujuan yang sangat agung ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para rasul dalam rangka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yaitu ya di mana rasul itu menyeru, hendaklah engkau beribadah kepada-Ku saja dan hendaklah kalian meninggalkan taghut. Dan kata beliau, Allah juga berfirman, adalah manusia kanan nasu ummata wahidah. Adalah manusia tadinya di atas satu akidah, di atas satu umat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Faba'athallahu yan nabiyyin mubashshirin wa mundhirin. Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab, agar Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali ya dengan lisan kaumnya. Maka kata beliau, ya para rasul itu menjelaskan kepada kita jalan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada manusia dengan akal, di mana dengan akal ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. أيها الإخوة والأخوات، رحمني الله وإياكم. إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق فيه ما شاء سبحانه لحكم عظيمة. ومما جعله في الإنسان الشهوة والميل إلى أمور مما في الدنيا وإرادتها ومحبتها، ورأس ذلك عند الإنسان ميل الرجل للمرأة، وميل المرأة للرجل، وميل الإنسان للذرية، وميل الإنسان للمال وحبه له، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله سبحانه الحكيم خلق في الإنسان الشهوة لحكمة عظيمة، ليصل الإنسان بها إلى مصالح له إن وضعها فيما أباحه الله له، وليبتليه بالشهوة حتى يتبين من يجعلها فيما أباحه الله ومن يتعدى فيها حدود الله. والشيطان عدو الإنسان يا عباد الله، يزين الشهوات للإنسان ليغويه بها ويجعلها طريقا لإيقاع العبد فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يريد أن يجعل الشهوة طريقا ليكون الإنسان قرينا معه في نار جهنم والعياذ بالله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Semua itu adalah untuk hikmah yang agung. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kepada manusia adalah yaitu bahwa Allah memberikan kepada mereka syahwat, yaitu kecondongan mereka kepada harta. Nah, seseorang ya condong, seorang laki-laki condong kepada wanita, condongnya manusia kepada harta, condongnya manusia kepada keturunan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Zujina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harf. Telah dihias kepada manusia cinta kepada syahwat berupa apa? Itu berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang melimpah ruah. Lalu Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, demikianlah, itulah kesenangan kehidupan dunia. Akan tetapi di sisi Allah, Allah mempunyai yang lebih baik dari itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana menciptakan manusia, menciptakan untuk manusia syahwat. Mengapa? Agar ia sampai kepada kemaslahatan yang Allah mubahkan kepada mereka. Namun juga Allah menguji manusia dengan syahwat itu untuk mengetahui siapa yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang betul-betul menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Namun kata beliau, syaitan adalah musuh manusia. Syaitan berusaha untuk menggoda manusia agar ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan agar si hamba jatuh kepada apa yang Allah murkai. Maka syaitan tak akan pernah berhenti. Dia menjadikan syahwat sebagai wasilah, sebagai jalan menuju neraka jahannam. Dia ingin agar manusia menjadi teman-teman ia di dalam neraka jahannam. Idzan ayyuhal ikhwatu wal akhawat, inna asla syahwati wal mayli wal raghbati fi umurin minad dunya murakkabun fi khilqatil insan. Wal syar'ul hakim lam yusadim khilqatil insan wa lam yusadim fitratil insan فلم يحرم عليه الشهوة، ولكن هذبها وكملها وجعلها في منزلة تتحقق بها مصالح الإنسان ويتهيأ بها الإنسان في الدنيا لمرتبته الإنسانية الزكية، ويتهيأ للمآب الحسن في الآخرة. وحرم ما زاد على ذلك منها مما فيه مفاسد ينحط بها الإنسان من مرتبته الإنسانية المكرمة إلى المرتبة الحيوانية الشهوانية والطرق الشيطانية في الدنيا، وتكون سببا لخسارته في الآخرة. يقول الإمام قتادة رحمه الله عز وجل: خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك فيه أن نعيش زمنا انفجار الشهوات واتساع أبوابها وكثرة طلابها، فمع الأسباب السابقة القديمة الملهبة للشهوات انفجرت على الناس في زماننا أسباب أعظم وأضم. فهناك القنوات الفضائية التي تتفنن في إثارة الغرائز والشهوات، وهناك المواقع الإلكترونية التي تنصب الحبائل للرجال والنساء لإيقاعهم في قاذورات الاعتداء في الشهوات. مع استهتار كثير من الناس اليوم وتهتكهم وكثرة التبرج والسفور، مما جعل لكثير من أبناء زماننا نصيبا من الاعتداء في الشهوات. قد يبدأ قليلا، قد يبدأ بنظرة، لكنه سرعان ما يشتعل، فيصبح المفتون بها لها أسيرا ذليلا يصير وراءها وتقوده إلى الانحطاط والعياذ بالله. Jadi asal daripada syahwat itu memang telah Allah ciptakan dalam manusia. Akan tetapi, kata beliau, syariat kita yang bijaksana ini sama sekali tidak bertabrakan dengan syahwat manusia. Syariat kita tidak mengharamkan syahwat itu. Akan tetapi syariat kita mengaturnya sedemikian rupa dengan rapihnya. Maka dari itu, kata beliau, syariat kita ingin sekali menjadikan manusia dengan syahwat itu sampai kepada derajat yang tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka batasan-batasan. Adapun yang melebihi dari batasan itu Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kenapa? Karena di sana banyak sekali mafsadah-mafsadah yang bisa menjadikan manusia sampai ke derajat hewan yaitu. Jadi kata beliau, sesungguhnya cara-cara syaitan untuk menyesatkan manusia itulah yang menyebabkan manusia kemudian terjerumus dalam jurang syahwat, kata beliau. Berkata Imam Qatadah, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan untuk malaikat akal dengan tanpa syahwat. Sementara Allah menciptakan hewan, hanya ada syahwat dan tanpa ada akal. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka ia bersama malaikat. Tetapi sebaliknya, kata beliau, orang yang dikalahkan syahwatnya, di mana akalnya tak oleh syahwat, maka ia termasuk ia seperti halnya para hewan-hewan yang hanya sebatas memenuhi dan memuaskan syahwat. Yang kita hidup di zaman ini dan kita lihat dengan mata kepala, kata beliau, banyak sekali syahwat. Di sana banyak sekali sebab-sebab yang besar yang menyebabkan seorang hamba, kata beliau, jatuh ke dalam syahwat. Di antaranya televisi, dengan berbagai macam seni-seni kemaksiatan yang dikembangkan di sana. Di sana demikian pula alat-alat elektronika. Semua itu dalam rangka menjatuhkan seorang hamba kepada kotoran dan kepada kenistaan syahwat itu sendiri. Kita lihat, kata beliau, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan maksiat. Banyaknya wanita-wanita yang bertabaruj. Banyaknya wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya. Terkadang ia mulai sedikit demi sedikit. Kemudian ia dengan cepatnya kemudian ia menyala, itulah memang syahwat. Ia berjalan di belakangnya, akan tetapi kemudian syahwat kemudian mengantarkan ia kepada jurang kenistaan tersebut. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna kathiran minan nas al-yawm yattabi'una shahawatihim al-muharramah fi mukhtalaf suwariha wa hum ghafilun 'an al-'awaqib al-wakhimah allati yajurrunaha 'ala anfusihim wa 'ala al-mujtama'. ومن أعظم تلك العواقب أن الاعتداء في الشهوات يقود إلى النار والعياذ بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، رواه البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه النسائي والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. فمن أعظم عواقب الاعتداء في الشهوات يا عبد الله أن الاعتداء في الشهوات يجر إلى عذاب عظيم دائم، إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. إن لذة وقت قليل قد تكون سببا والعياذ بالله في عذاب طويل لا يدانيه عذاب، والله المستعان. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti syahwat sementara mereka lalai daripada sebab-sebab yang sangat berat dan sangat buruk sekali yang menyebabkan mereka jatuh kepada berbagai macam keburukan-keburukan. Di antara keburukan mengikuti syahwat, kata beliau, yang paling agung, yang pertama adalah bahwasannya mengikuti syahwat itu menyebabkan seorang hamba terjerumus ke dalam api neraka. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda bahwasannya api neraka itu dikelilingi oleh syahwat, sedangkan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Demikian dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bi syahawat." Bahwasanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat, dan bahwasanya api neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Unzur ilaiha." Pergilah engkau, coba lihat surga dan apa yang aku telah siapkan di dalam surga. Maka kemudian malaikat Jibril melihatnya. Lalu kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, "Demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pasti akan masuk ke dalam surga." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril kembali melihat surga itu. Maka ternyata, kata beliau, ya, surga telah dikelilingi dengan sesuatu yang berat. Lalu malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Demi kemuliaanmu ya Allah, aku takut tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga, saking beratnya yang mengelilingi surga itu." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekarang lihatlah kepada api neraka, bagaimana kerasnya siksa di dalam api neraka itu." Maka kemudian mereka Jibril melihatnya. Lalu kemudian kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, demi kemuliaanmu, tidak ada orang yang mendengarkan tentang neraka kecuali pasti ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu kemudian Allah memerintahkan kembali malaikat Jibril untuk melihat api neraka. Ternyata api neraka telah dikelilingi oleh syahwat. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, demi kemuliaanmu, aku takut kalau manusia sulit sekali untuk menghindar dari api neraka. Kenapa? Karena ia dikelilingi oleh syahwat." Hadis itu dikeluarkan Imam Nasa'i dan Tirmidzi, dan Imam Syekh Al-Albani rahimahullah berkata hadis ini hasan sahih. Maka kata beliau, di antara perkara yang sangat buruk terjadi pada orang yang mengikuti syahwat, bahwasannya ia menyeretnya kepada neraka jahannam. Sesungguhnya kelezatan yang sedikit itu justru malah menjadi sebab ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab dan siksaan yang keras. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna min awaqib al-i'tida'i fi ash-shahawat annahu sababun fi dhuhuri anwa'in min al-bala'i wal-kawarith في البلاد والعباد، فقد يرى الناس في بلادهم ما لم يكونوا يعرفونه فيما مضى، وقد يرون في أنفسهم ما لم يكونوا يعرفونه فيما مضى. ومن أسباب ذلك العظيمة اعتداء الناس في الشهوات. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر منها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وذكر الحديث، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. وجاء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. إذن أيها الإخوة، إن العبد قد يفعل الشهوة ويتبع الشهوة ولا يشعر أن ذلك قد يجر البلاء العظيم عليه وعلى أولاده، بل قد يجره على جيرانه، بل قد يجره على البلاد جميعا. فالاعتداء في الشهوات سبب لظهور هذا الفساد والعياذ بالله. Di antara akibat buruk daripada mengikuti syahwat, kata beliau, yaitu menyebabkan munculnya berbagai macam bala dan musibah yang menimpa negeri dan para hamba. Seorang manusia melihat akibat daripada dia mengikuti syahwat sesuatu musibah yang tak pernah ia melihat sebelumnya. Seorang hamba akan melihat akibat daripada ia mengikuti syahwat bagaimana bencana yang akan Allah berikan kepadanya yang tak pernah ada sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah akibat yang buruk daripada mengikuti syahwat, kata beliau. Kemudian ya, kata beliau, di antara akibat buruk mengikuti syahwat, itu munculnya kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai kaum muhajirin, ada lima perkara dan aku berlindung kepada Allah kalian melakukan atau terjerumus ke dalam lima perkara itu." Di antara lima perkara itu, kata beliau, tidaklah muncul, yaitu fahisyah, tidaklah muncul zina di suatu kaum kecuali akan tersebar kepada mereka ta'un. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka ya penyakit ta'un. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan disebutkan dari hadis Abu Malik Al-Ash'ari, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada dari umatku suatu kaum yang minum arak. Mereka menamainya dengan nama-nama selain arak. Di mana dipukul atau dimainkan kepada mereka alat-alat musik. Maka kemudian Allah pun menjadikan atau merubah mereka menjadi kera dan babi. Hadis ini pun juga kata beliau hadis yang sahih. Seorang hamba, kata beliau, terkadang ia mengikuti syahwat. Namun ia tidak merasa bahwasannya syahwat itu akan menjerumuskan keluarganya, akan menjerumuskan anaknya kepada ia bala, demikian pula bencana yang besar. Maka ia kata beliau, jadi mengikuti syahwat merupakan sebab munculnya yaitu berbagai macam bencana dan bala yang akan menimpa para hamba dan negeri-negeri. أيها الإخوة والأخوات، لو كانت هذه الأمور هي عواقب الاعتداء في الشهوات كلها لكفى بها زجرا عن هذه الشهوات المحرمة، فكيف وهناك عواقب وعواقب؟ فمن عواقب الاعتداء في الشهوات أيضا أن الاعتداء في الشهوات يؤذي قلوب أولياء الله. فأولياء الله إذا رأوا وقوع هذه الشهوات المحرمة بين الناس تأذت قلوبهم، وأذية أولياء الله خطر عظيم على صاحبها. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه. أيضا إخوتي وإخواني، إن من عواقب الاعتداء في الشهوات أنه يذهب الحياء من الله ويذهب الحياء من الناس، فمن اتبع شهواته قل حياؤه من الله حتى يضمحل، ثم قل حياؤه من الناس حتى يذهب. وهذا الأمر تراه بأم عينيك في من انغمس في الشهوات المحرمة، تراه يجري وراء شهوته ولا يبالي بالناس ولا يستحي منهم. ومن ذهب حياؤه والعياذ بالله يكون كالبهائم، لا يرتدع عن قبيح ولا يكف عن شر. فالذي يكف الإنسان عن الشر هو الحياء، فإذا تركه ترد في أنواع الشر. وقد روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلا شك أيها الإخوة والأخوات أن من اتبع شهواته قل حياؤه والعياذ بالله، وهذا نذير شؤم وطريق شر أعاذني الله وإياكم من مثله. Beliau, apabila perkara-perkara tadi merupakan akibat buruk daripada mengikuti syahwat, sebetulnya itu sudah mencukupi sebagai balasan yang setimpal bagi hamba yang mengikuti syahwatnya. Bagaimana kalau ternyata akibat-akibat buruk itu ternyata sangat banyak sekali? Di antara akibat buruknya juga kata beliau, bahwasanya mengikuti syahwat itu bisa menyakiti hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali Allah apabila melihat kemaksiatan, ketika melihat syahwat, hati mereka menjadi tersakiti. Sementara menyakiti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan bahaya yang besar. Imam Bukhari meriwayatkan, disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi hamba-Ku atau wali-Ku, maka Aku telah umumkan perang. Barang siapa yang menyakiti wali-Ku, maka Aku telah umumkan perang dengannya. Ini ancaman yang berat. Karena orang yang menyakiti wali-wali Allah, berarti ia telah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diperangi oleh Allah, berarti Allah akan binasakan ia. Di antara kata beliau, akibat buruk daripada mengikuti syahwat, bahwasanya mengikuti syahwat itu menghilangkan rasa malu kepada Allah, menghilangkan rasa malu kepada manusia. Orang yang mengikuti syahwat akan sedikit rasa malunya. Malunya dia kepada Allah, malunya dia kepada manusia akan sedikit. Engkau lihat dia, orang-orang yang tercebur atau terjerumus ke dalam syahwat itu tidak peduli dan tidak mempunyai rasa malu kepada manusia. Sehingga ia, kata beliau, seperti binatang ternak. Kata beliau, yang bisa mencegah manusia dari keburukan adalah rasa malunya. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari dalam hadis Ibnu Mas'ud, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula, idza lam tastahi fasma' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara perkataan para nabi terdahulu yang masih ditemukan yaitu, apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, silakan engkau melakukannya. Maka orang yang mengikuti syahwat, kata beliau, sangat sedikit sekali rasa malunya. Dan itu akan menjadi sebuah kesialan dan menjadi apa bumerang buat dia dalam kehidupan dunia ini. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna min awaqib al-i'tida'i fi syahawat annahu qa'idun li kulli syarr wa mani'un min al-khair faqad yaqudu ila al-kufr wa yamna'u min al-islam. Fakam min syakhsin ikhtara dhulumati syirk li syahawatin yu'aqiruha وقد يقود صاحبه إلى المعاصي وحب أهلها ويمنعه من الطاعات وأماكنها ويقوده إلى بغض أهل الطاعات، وقد يقود صاحبه إلى رغبته في تردي الناس في أوحال الشهوات المحرمة، فتجده يسعى ليقع الناس في الشهوات كما وقع هو. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فانظر يا أخي وانظر يا أختاه كيف قرن الله سبحانه بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، فمن اتبع شهواته أوشك أن يضيع صلواته، وإن صلى فإنه لا يصلي بقلب مقبل على صلاته. وبالجملة أيها الإخوة والأخوات، إن التردي في الشهوات المحرمة مطية العبد للشر في الدنيا والخسران في الآخرة، فأسرع المطايا إلى النار والعياذ بالله شهوات محرمة يقع فيها صاحبها. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض عواقب الاعتداء في الشهوات، فلننتبه جميعا من رقادنا وننتبه من غفلتنا ونتخلص من سيطرة شهواتنا علينا قبل أن تحل بنا العقوبات الخاصة والعامة والعياذ بالله. Kata beliau, di antara akibat buruk dari mengikuti syahwat, kata beliau, bahwasannya mengikuti syahwat itu menarik kepada segala macam keburukan, mencegah dari segala macam kebaikan. Mengikuti syahwat bisa menjerumuskan ia kepada kekafiran dan mencegah ia dari keislaman. Berapa banyak orang yang lebih memilih kemaksiatan, sehingga kemudian lebih karena ia lebih mengikuti syahwatnya, syahwat itu pun kemudian menyeret ia kepada kemaksiatan. Bahkan ia menjadikan ia benci kepada orang-orang yang berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ingin agar manusia pun jatuh kepada kemaksiatan sebagaimana ia jatuh kepada kemaksiatan. Engkau lihat ia berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana manusia pun jatuh kepada kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah ingin agar Allah memberikan taubat atas kalian, akan tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat itu menginginkan agar kalian condong dan berpaling dari kebenaran. Allah juga berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun wada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu muncullah suatu generasi di mana mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kelak mereka akan menerima balasan yang buruknya. Coba lihat, kata beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Karena orang, kata beliau, yang mengikuti syahwat akan menyebabkan ia akan menyia-nyiakan salat. Walaupun dia salat, kata beliau, engkau lihat ia salat tidak dengan hatinya. Engkau lihat dia tidak sungguh-sungguh menjaga sholat. Makanya kata beliau, mengikuti syahwat adalah merupakan kendaraan hamba menuju kepada keburukan. Mengikuti syahwat, kata beliau, menjadikan seorang hamba merugi dalam kehidupan akhirat. Maka kata beliau, kewajiban kita adalah sadar dan segera sadar bahwasannya itu adalah merupakan mengikuti syahwat seringkali atau bahwasannya mengikuti syahwat itu adalah menjadikan seorang hamba jatuh kepada berbagai macam keburukan-keburukan. Maka hendaklah kita waspada, kata beliau. Hendaklah kita selamatkan diri kita sebelum azab itu menimpa diri kita. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna an-nadhira fi ahwalin nas al-yawm yajidu izdiyad al-munkarat wa ittiba' ash-shahawat al-muharramah min zina wa liwat وشرب مخدرات وغيبة وكذب وغش وعقوق للوالدين وقطيعة للرحم إلى غير ذلك، مما يجعل العقلاء يخافون على أنفسهم وعلى بيوتهم وعلى مجتمعهم وعلى بلادهم من عواقب هذا الأمر الخطير، ويتساءلون ما الذي يجعل هذا الأمر يزداد بين المسلمين. والجواب أيها الإخوة أن من أعظم أسباب ذلك غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأفراد، والتساهل فيه وعدم الاهتمام به عند كثير من الناس. فكم يرى الواحد منا جاره يفعل منكرا فلا ينكر عليه ولا يدله على الخير، كم يرى الواحد منا شخصا قريبا منه يقع في شهوة محرمة فلا ينكر عليه ولا يبين له، بل يضاحكه ولا يغير شيئا في أمره. وهذا الأمر جعل كثيرا من أصحاب الشهوات يعلنون بها ويجاهرون بها، وهذا أدى إلى أن يتجرأ عليها غيرهم وأن تكثر بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والطريقة الشرعية سبب عظيم من أسباب تساهل الناس في الشهوات المحرمة والعياذ بالله. Beliau orang yang melihat keadaan manusia di zaman ini, di mana semakin bertambah berbagai macam rupa warna-warni syahwat berupa zina, minum arak, demikian pula menghisap rokok, demikian pula kata beliau berdurhaka kepada orang tua. Orang yang melihat keadaan-keadaan seperti ini, tentunya bagi orang-orang yang berakal akan merasa takut kepada dirinya, khawatir atas keluarganya, demikian pula masyarakat dan negerinya. Apabila hal itu menimpa mereka, ia akan menyebabkan berbagai macam bencana akan menimpa mereka. Terkadang mereka bertanya-tanya, mengapa semua ini semakin bertambah hari demi hari? Kata beliau jawabnya, banyak sekali sebab-sebabnya. Yang pertama kata beliau, karena banyak orang yang tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau di antara mereka ada yang menganggap remeh. Engkau lihat, ada orang yang melihat tetangganya berbuat kemaksiatan, sementara ia tidak merubahnya, ia diam begitu saja. Engkau lihat, ia mempunyai kerabat yang jatuh kepada syahwat, tapi ia tidak mengingkarinya. Ia tidak merubahnya sedikit pun juga, kata beliau. Sehingga apa yang terjadi, kata beliau, ini menyebabkan akhirnya mereka ya semakin menjadi-jadi dalam berbuat maksiat dan mengikuti syahwat, sehingga akhirnya menjadikan orang lain pun semakin menjadi-jadi dan berani untuk berbuat maksiat dan mengikuti syahwat, kata beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihi bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum yang tersebar pada mereka maksiat padahal mereka mampu untuk merubahnya, namun mereka tidak merubahnya kecuali Allah akan ratakan azab kepada mereka semuanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf." Demi zat yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian mencegah manusia dari yang mungkar, atau hampir-hampir Allah akan ratakan azab kepada kalian semuanya. Kemudian setelah itu kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak mendengar lagi doa kalian. Kata beliau, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang menyebabkan, kata beliau, banyak orang akhirnya semakin berani ya untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna min asbab intisharil munkarat wa attiba'i syahawatil muharramah tasahul kathirin minal aba'i wal ummahat في إدخال أسباب إثارة الشهوات وإلهابها في البيوت بحجة الترفيه ونحو ذلك، واجتماع الأولاد والبنات عليها مما يلهب الشهوات في نفوسهم ويقود إلى الشر المستطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومعنى هذا الحديث أن العبد إذا لم يحرص على أن يدل رعيته من أولاده وغيرهم على الخير فإنه متوعد والعياذ بالله بأن يدخل النار. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من أسباب كثرة المنكرات وكثرة اتباع الشهوات المحرمة أصدقاء السوء والصاحب ساحب. فكم من شخص لاهن عن هذه القاذورات دله عليها صاحب سوء ولا زال يزينها له حتى نظر إليها ثم أوقعه فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Beliau di antara sebab yang menyebabkan banyaknya atau tersebarnya berbagai macam warna-warni syahwat, yaitu banyak sekali para ayah dan ibu atau orang-orang tua yang mereka itu kurang memperhatikan masalah ini. Mereka sengaja memasukkan ke rumah-rumah mereka alat-alat syahwat tersebut dengan hujah katanya ya agar anak-anaknya mendapatkan hiburan. Justru malah kata beliau, alat-alat ini malah menjadikan mereka itu tertarik kepada keburukan yang banyak. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah ada seorang hamba yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus ya urusan-urusan tapi kemudian ia tidak berusaha mengurusnya kecuali kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan ia dari mencium bau surga. Sebutkan pula dalam hadis, tidak ada seorang hamba yang meninggal di hari-hari mana ia meninggal dalam keadaan ia berbuat curang kecuali Allah akan haramkan ia dari surga. Kata beliau, maknanya bahwa apabila seorang hamba tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya, maka ia telah terancam dengan masuk ke dalam api neraka. Kemudian kata beliau, di antara sebab tersebarnya kemaksiatan ataupun dia mengikuti syahwat, yaitu teman-teman yang buruk. Berapa banyak orang yang tidak tahu, yang tadinya ia tidak tahu keburukan. Akan tetapi karena teman-teman yang buruk itu, akhirnya apa? Dia ditunjukkan kepada keburukan. Akhirnya apa? Kemudian ia dijerumuskan ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau, sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh itu seperti penjual minyak wangi. Barangkali engkau membeli darinya, barangkali dia akan memberikan kepada kamu, atau setidaknya engkau akan mencium bau wanginya. Sementara teman yang buruk, kata beliau, seperti peniup ubupan, ya, yaitu seperti peniup ubupan untuk meniup bara api, atau meniup atau pandai besi itu. Barangkali engkau tidak akan ketika engkau tidak mendapatkan apinya, engkau setidaknya mendapatkan asapnya yang bau busuk itu. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, Rasul bersabda, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, ليفتش كل واحد منا في نفسه، فإن وجد خيرا فليحمد الله وليسأل الله الثبات، وإن وجد أنه واقع في شهوة محرمة فليتب إلى الله سبحانه وليعلم أن الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وكما قال سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولا ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول ربه كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، قال فينطق بأعماله قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. فيا أخي الكريم ويا أختاه، إن كان الواحد منكم قد ابتلي بشهوة محرمة فليعلم أنه غدا سيلقى الله، وأن الله سبحانه سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فماذا يقول لربه سبحانه وتعالى؟ وليعلم أن جوارحه التي يسعى لتتلذذ بالشهوات ستشهد عليه يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة جميعا أن نتوب إلى الله، لا سيما وأننا مقبلون على شهر كريم، على شهر رمضان المبارك، وأعظم ما يستعد به المؤمن لشهر رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه، ونحرص على دعوة الناس إلى طريق الخير وإلى ترك الشر. أيها الإخوة والأخوات، وأنا أتحدث إلى إخواني وأخواتي في دولة إندونيسيا التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أهلها إلى السير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ البلاد وأهلها من كل سوء، وأن يجعل لهم في كل أمورهم خيرا. Kata beliau, hendaklah setiap kita memeriksa dirinya sendiri. Jika ia menemukan pada dirinya kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ia mendapatkan pada dirinya keburukan, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia tahu bahwasannya pada hari itu pada hari kiamat kelak, semua kalian akan ditampakkan amalan-amalan kalian, dan tak akan pernah tersembunyi bagi Allah sedikit pun juga. Di hari itu, lisan kita akan ditutup, sementara tangan dan kaki-kaki kita akan bersaksi. Maka kata beliau, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesannya setiap kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. maka Allah akan berfirman kepadanya, bukankah aku telah mengutus kepada engkau seorang rasul? Dia berkata, benar ya Allah. Bukankah aku telah memberikan kepada kamu berbagai macam harta? Maka dia berkata, benar ya Allah. Maka ia tidak melihat. Tidaklah ia melihat ke sebelah kanannya kecuali neraka jahannam. Tidak pula ia melihat ke sebelah kirinya kecuali neraka jahannam. Disebutkan dalam hadis juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Kemudian ia melihat ke depannya, ia tidak melihat apapun juga. Ternyata ia melihat ke depannya, yang ia dapati adalah neraka jahanam. Maka kata beliau, siapa yang mampu di antara kalian untuk mencegah dirinya di api neraka, walaupun dengan sedekah yaitu kurma, hendaklah ia lakukan. Anas bin Malik berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Lalu kemudian bersabda, tahukah kalian kenapa aku tertawa? Mereka berkata, dari apa engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, dari pembicaraan hamba dengan Rabbnya. Di mana seorang hamba berkata kepada dirinya, wahai diriku, bukankah aku berusaha untuk mencegah kamu dari kezaliman? Bukankah aku berusaha untuk mencegah kamu dari berbagai macam ya keburukan, yaitu di azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengunci yaitu mulutnya. Diperintahkanlah tangannya, demikian pula kakinya untuk berbicara. Lalu kemudian bersaksilah tangan dan kakinya. Setelah itu si hamba kemudian ia berbicara kembali dengan mulutnya dan berkata, celaka kalian, bukankah aku membela diri kalian? Kenapa kalian sendiri yang membuka ya aib-aib diri kalian sendiri? Wahai saudaraku yang Allah muliakan, siapa saja di antara kalian, kata beliau, yang diuji oleh Allah dengan syahwat, ingatlah bahwasanya ia akan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia ingat apa yang akan ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia ingat bahwasanya anggota badannya itu kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, kata beliau, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Terutama, kata beliau, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Segera kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bersungguh-sungguh mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Dan kata beliau, saya ya berharap kepada saudara-saudaraku di Indonesia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari segala macam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada penduduknya untuk senantiasa berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan meniti jalan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari berbagai macam keburukan, kata beliau. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, هذه كليمات أحببت أن ألقيها على مسامع إخواني وأخواتي من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، سائلا ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يكرمني وإخواني بالسنة وأن يثبتنا عليها وأن يجنبنا المعاصي والبدع وأن يجعلنا من أهل طاعته وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata beliau, ini adalah beberapa kalimat yang kata beliau sampaikan dalam rangka memberikan peringatan, dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan aku dan kita semuanya dengan menjalankan sunnah Rasulullah, dan agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa ia menjalani ketaatan Allah dan menjauhkan dari berbagai macam kemaksiatan. Nah. Jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwatal Islam, demikian kajian ilmiah kita, nasihat yang begitu menyentuh yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman bin Salim Al-Ruhaili. Kami akan mengundang Anda untuk bersoal jawab. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Ummu Saqif di Cikarang. Nah, silakan Ummu Saqif. Ustaz, saya mau nanya ini tentang hadis yang berteman dengan yang saya pandai besi itu kan bisa terbakar atau kena baunya. Nah, saya pernah mengalaminya gitu. Terus bagaimana sikap saya terhadap teman itu? Apakah saya meninggalkannya? Apakah tetap berteman dengan dia? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. فإلى تقول الشيخ أنا عندي يعني صديقة سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلكير إذن فما موقفي تجاه هذه الصديقة هل أنا أتركها كليا أم كيف أفعل؟ لا هذا سؤال جيد وأنا أقول هنا ينبغي أولا أن تنتبه الأخت لنفسها وأن لا تخالطها مخالطة كثيرة لأن هذا يخشى منه أن يؤثر فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أن تعظها وتتخولها بالموعظة وتتخذ الوسائل المناسبة لتنصحها كأن ترسل لها رسائل أو تشتري لها بعض الكتب الصغيرة لتقرأها أو نحو ذلك فلا نقول إنها تبتعد عنها بالكلية ولا نقول إنها تخالطها مخالطة كثيرة بل نقول تحذر من المخالطة وتنصحها وتحاول أن تدعوها إلى الخير فلعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا كما أني أقول إنه ينبغي أن لا تيأس منها لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فتتخولها بالموعظة لعل الله عز وجل أن يجعل في كلامها خيرا وأن ينفع أختها بكلامها والله أعلم. Ya, wanita yang bertanya tadi untuk pertama berhati-hati terhadap dirinya dan agar jangan terlalu dekat bergaul dengan dia dan terlalu sering bergaul dengan dia karena dikhawatirkan orang tadi atau wanita atau teman yang buruk tadi akan bisa mempengaruhi dirinya. Hendaklah wanita tadi memberikan peringatan akan tetapi jangan terlalu sering-sering, kata beliau, sekali-kali kita berikan peringatan-peringatan dan kemudian ambil berbagai macam cara ya bagaimana kita berusaha untuk mendakwahi dia. Ya, entah itu berupa surat atau misalnya membelikan buku-buku untuk dia atau kaset-kaset atau yang lainnya. Tentunya saya tidak berkata ya hendaklah engkau tinggalkan dia sama sekali, tidak. Akan tetapi kewajiban engkau adalah waspada dan berusaha terus memberikan nasihat kepada dia. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Dan kata beliau jangan sama sekali. Ya jangan merasa putus asa untuk senantiasa mendakwahi temannya itu. Segeralah ia berusaha memberikan nasihat, akan tetapi kata beliau, ya berikan nasihat itu sekali demi sekali, jangan terlalu keseringan karena ya terkadang kalau terlalu sering menyebabkan dia entah itu bosan atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Bapak Nur di Cengkareng. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya juga orang awam mengenai agama, tapi saya suka menasehati orang-orang yang kurang beragama justru ya. Iya. Tapi di sini ada mungkin hadisnya sahih atau tidak, itu saya pernah membaca, janganlah memberi nasihat orang yang tidak minta nasihat, apakah itu sahih? Dan saya berdoa untuk saya semoga sehat senantiasa dilindungi oleh Allah. Demikian Ustaz. Tabizakallah khairan. Silakan Ustaz. سائل يقول أنا أحاول أن أجتهد في نصيحة الناس ولكن أنا سمعت من بعض الناس أنهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنصح أحدا لا يستنصحك هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ لا شك أن هذا الحديث غير صحيح وأن هذا من الوسائل التي تجعل الناس يتركون الخير. نعم الإنسان لا ينصح بما لا علم له عنده فيه، فلا ينصح إلا بعلم. ولكن إنما أن لكن لا نقول إن المسلم لا ينصح إلا من استنصحه، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يستعمله الإنسان، لأنه من الوسائل التي يطرد بها الشر. نعم، إذا استنصحك المسلم فإنه يجب عليك أن تنصحه، بمعنى أن تذكر له خير الأمور. فمثلا لو جاءك إنسان يسألك عن شخص يريد أن يتزوج ابنته، فإنه يجب عليك أن تنصحه بخير ما يكون. فإن علمت في هذا الرجل سوءا فإنه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تبين له أن هذا الرجل لا يصلح للزواج من ابنته. أما أنه لا ننصح إلا من استنصحنا، فلا شك أن هذا من الباطل، وأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. Beliau tidak ragu bahwa hadis ini tidak sahih, kata beliau. Bahkan ini sering merupakan wasilah ya untuk agar manusia semakin menjadi-jadi dalam kesalahannya. Maka akan tetapi, kata beliau, orang yang ingin memberikan nasihat pun juga jangan ia memberikan nasihat kecuali dengan ilmu. Akan tetapi ya, kemudian kita tidak memberikan nasihat kecuali kalau misalnya ada orang menunggu dulu orang meminta nasihat, ya. Ini tidak benar, kata beliau. Kewajiban kita tetap yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan berusaha, kata beliau, dengan sungguh-sungguh, ya, agar kita mencegah manusia dari berbagai macam keburukan. Nah, kalau misalnya ada orang misalnya minta nasihat kepada kita, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat dengan cara yang terbaik kepada dia dan sebaik-baiknya. Contohnya, kata beliau, kalau ada orang yang datang kepada kita lalu mengatakan bahwa anaknya yang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, dan dia minta nasihat kepada engkau, maka engkau berusaha untuk memberikan nasihat. Kalau memang ternyata engkau tahu bahwasanya laki-laki yang akan menikahi anaknya itu ternyata memang bukan laki yang baik, ya, tidak apa-apa engkau jelaskan kepada dia bahwa wanita laki-laki ini tidak baik, agamanya kurang, tidak cocok untuk dia, ya. Ini merupakan ya perkara yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin, kata beliau, memberikan nasihat dengan yang terbaik kepada orang yang memberikan nasihat. Adapun, kata beliau, orang yang apa hadis yang disebutkan tadi bahwa kita tidak boleh menasihati orang yang tidak minta nasihat, ini adalah hadis yang tidak sahih, ya, tidak ragu lagi. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Firman di Bogor yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah hukumnya bagi seorang tenaga medis, dokter ataupun tenaga medis yang lainnya, yang karena tuntutan dari tugas mengobati orang atau yang lain jenis atau yang bukan mahram, bagaimanakah hukumnya karena hal ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari? Jazakumullahu khairan ya Syekh. Ma hukmu li tabib tu'aliju al-mar'a awi al-tabibah tu'aliju al-rajul لأنها أداة قال لا يمكن يعني أن لا نستطيع يعني أن نتركه. لا، مما لا شك فيه أن الإسلام جاء بسد الذرائع، ولذلك قرر أهل العلم أن المرأة ينبغي أن تعالجها امرأة، وأن الرجل ينبغي أن يعالجه رجل. فإذا تيسر للمسلم أن يعالجه رجل وهو رجل، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى امرأة. كما أن المرأة المسلمة المباركة إذا يسر الله لها أن تعالجها امرأة، فإنه لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل. أما إذا لم يجد الرجل طبيبا رجلا واحتاج أن يذهب إلى امرأة، فإنه يجوز ذلك. كذلك لو أن المرأة المسلمة لم تجد طبيبة امرأة، فإنه يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب الرجل. ومن ذلك أيضا لو كان الطبيب الموجود في القرية أو الطبيب القريب كان رجلا، وأما الطبيبة المرأة ففي مكان بعيد يشق على المرأة أن تذهب إليه، فإنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الرجل في هذه الحال. كذلك أيضا لو كان هنالك مرض لا يمهر فيه إلا طبيب رجل وهو معروف ب يعني جودة علمه في هذا الباب، واحتاجت المرأة إلى العلاج في هذا المرض، فإنه لا حرج فيما يظهر والله أعلم أن تذهب إلى هذا الطبيب ما دام أن السبب الذي ذكرناه قائم والله أعلم. قبل يوم إسلام itu adalah berusaha untuk menutup segala macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada keburukan. Oleh karena itu para ulama yang menetapkan bahwa seorang wanita hendaklah diobati oleh dokter wanita dan seorang laki-laki hendaklah berobat kepada dokter laki-laki. Ini apabila mudah. Artinya apabila memang mudah kita bisa mendapatkan misalnya seorang wanita untuk berobat kepada dokter wanita atau laki-laki bisa berobat kepada dokter laki-laki, maka pada waktu itu tidak boleh ya seorang wanita pergi kepada dokter laki-laki sementara masih ada dokter yang dokter wanita itu. Adapun kata beliau, kalau memang tidak menemukan ya dokter laki-laki, dia sudah cari tidak ada dokter laki-laki di tempatnya itu, maka dalam keadaan seperti ini boleh. Di antara keadaan yang diperbolehkan juga kata beliau, kalau ternyata ya dokter yang ada itu adalah seorang laki-laki, sementara ada sebetulnya dokter perempuan tapi jauh, ya sulit untuk dijangkau, maka pada waktu itu boleh pula seorang wanita datang kepada dokter laki-laki ini. Keadaan yang selanjutnya yang diperbolehkan kata beliau, kalau misalnya tidak ada yang menguasai ya apa seorang dokter yang betul-betul menguasai mumpuni dalam suatu penyakit atau suatu permasalahan kecuali dokter laki-laki. Ada dokter perempuan tapi dia kurang bagus. Adanya yang bagus itu dokter laki-laki. Maka dalam keadaan seperti ini kata beliau, ya beliau ya mengatakan ya, diperbolehkan juga. Ya kenapa? Ya karena ini untuk apa namanya adanya perkara yang menyebabkan si wanita tersebut boleh untuk berobat kepada si dokter tadi. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Wa hasanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat satu pertanyaan terakhir untuk di kesempatan sore hari ini dari beberapa penanya yang bertanya, Syekh, kami mohon nasihat bagaimanakah hukum menggunakan sarana website ataupun lewat internet yang digunakan untuk saling berkomunikasi antara berbagai ikhwah yang tentunya juga tercampur antara yang mahram dan non mahram, sehingga di sana begitu banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Namun di sana juga ada maslahat di dalam menyebarkan kebaikan dan nasihat. Bagaimanakah nasihat Syekh terhadap hal ini? Jazakumullahu khairan. Qal yaqul Syekh ma huwa al-hukmu yani an wasail al-internet misal Facebook wa amsaluhu yani حيث ان هناك يعني مجموعه من الرجال والنساء يعني يكتب يعني رسالة ولكن أيضا هناك مصلحة عظيمة أيضا يعني لدعوتهم إلى الخير ودعوتهم إلى السنة. إذن ما هو الحكم في هذه الوسائل؟ أحب قبل أن أجيب هذا السؤال أن أنبه إلى ما تعلق بالسؤال السابق، وهو أن المرأة إذا ذهبت إلى الرجل إلى الطبيب الرجل للحاجة فإنه في هذه الحال يجب أن يكون معها محرم وأن لا يخلو بها الطبيب، وإن لم يكن محرم فعلى أقل تقدير أن يكون هناك امرأة ثانية معها في الغرفة وأن لا يخلو بها الطبيب. أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية، وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها، وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة، وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط، وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها، فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان. كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال، ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه، فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع. وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم، أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة، لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر، فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام، ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص، ثم كانوا يتناقحون، ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة. فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا، وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى، والله أعلم. Sebelumnya saya ingatkan bahwa untuk wanita yang ingin berobat kepada dokter laki-laki disyaratkan harus dengan bersama mahram, kata beliau, harus itu. Ya, atau setidaknya kalau tidak ada mahram ya ada wanita lain di situ, di dalam kamar itu. Tidak boleh berdua-duaan dengan dokter laki-laki tadi. Adapun tentang masalah pertanyaan yang kedua tadi, yang tadi disebutkan yang tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan kata beliau banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Kata beliau, ya tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada yaitu sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki, kata beliau. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat, kata beliau, ya dia hendaklah ya berusaha untuk waspada dan muraqabah, ya. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena kata beliau terkadang ada orang masuk ya dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah, kata beliau, ya, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran, tapi Islam pun mencegah ya jangan sampai kita masuk dan masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba, kata beliau, waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya, ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu, karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وفي ختام هذه المحاضرة نرجو من فضيلتكم الختام، فليتفضل. مشكورا يا شيخ. في ختام هذه الكلمة فإني أقول إنني أحمد الله عز وجل على أن يسر مثل هذه الإذاعة المباركة التي تحرص على نشر الخير وعلى بيان الكلمة الطيبة للناس وعلى حث الناس على السنة وعلى تحقيق التوحيد، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يحفظنا جميعا من كل سوء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata beliau, penutupan dari saya adalah bahwa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Demikian pula seperti halnya radio ini yang begitu ya berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kepada manusia kebaikan, bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia kepada sunnah dan merealisasikan tauhid. Maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membantu kita semuanya untuk senantiasa meniti jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah pancangkan ini. Demikian yang beliau sampaikan ya sebagai akhir kalimat, dan saya juga mohon maaf apabila ada terjemahan atau kata-kata saya yang tidak ya pas atau terjemahan saya yang tidak kurang bagus ya. Ini saja dari saya. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadharah an-nafi'ah. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتين. Demikian juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam yang telah menerjemahkan acara kita di kesempatan hari ini. Dan ikhwatal Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.